Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyara al-umur muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atun dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, masih melanjutkan pembahasan beberapa untaian nasihat dari Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Wasail Al-Mufidah Lil-Hayat Al-Sa'idah, mengenal beberapa jalan sarana untuk bisa mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang selamat. Ya. Pada poin yang ke-8 kali ini, insyaAllah, kata mu'allif, wa minal asbab al-mujibati lis-surur wa zawalil hammi wal-gham as-sa'yu fi isalatil asbab al-jalibati lil-humum. Di antara sebab-sebab yang bisa menjadikan orang tersebut mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, hilangnya kegundahan, kesedihan yang ada di dalam dirinya adalah as-sa'yu fi izalatil asbab. Berusaha menghilangkan sebab-sebab yang menarik lil humum, munculnya kegundahan, munculnya kesedihan. Wa fi tahsilil asbabil jalibah disurur, dan berusaha mencari sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan hati. Apa di antaranya, kata mu'alif, wa dzalika fi nisyani ma madu alaihi minal makarihil lati la yumkinuhu raddaha. Upaya itu adalah berusaha untuk melupakan. Melupakan perkara yang sudah lewat. Iya. Melupakan perkara yang sudah lewat dari hal-hal yang tidak disukai. Yang tidak mungkin pula untuk kembali. Iya. Ini. Berusaha untuk melupakan perkara-perkara yang telah menimpanya, perkara-perkara yang telah dilaluinya, dari hal yang tidak menyenangkan, menyusahkan. Apalagi hal itu tidak mungkin untuk seorang itu mengembalikannya. Ya. Ini upaya yang pertama. Dan yang kedua, wa ma'rifatuhu anna istighala fikrihi fiha min babil abs wal muhal. Juga orang tersebut harus mengetahui bahwasanya menyibukkan diri memikirkan sesuatu yang sudah lewat, yang tidak disukai, ini adalah min babil abs, dari sisi perkara yang akan mendatangkan kesia-siaan. Dan dari babil muhal, hal yang tidak mungkin akan kembali terjadi hal yang dia pikirkan. Wa anadzalika humkun wa jununun. Bahkan hal itu bisa menjadi sebab orang tersebut jatuh kepada hum, perkara yang namanya al-hum, perkara yang namanya junun. Orang tersebut akan menjadi tidak waras, akan tertimpa hatinya kegoncangan sampai bisa hilang akal sehatnya. Ya, maka oleh karena itu dua poin penting ini berarti seorang ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, dia harus sadar bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah di bawah takdir-takdir Allah. Sebab diterangkan oleh para ulama kita seperti Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, di antara faedah beriman kepada takdir, perkara yang baik yang menimpa diri kita ataupun perkara yang tidak kita sukai yang menimpa diri kita dari takdir-takdir Allah Azza wa Jalla, faedahnya adalah akan menumbuhkan tumakninatun, akan menumbuhkan jiwa yang tenang. Warahatu an-nafsiyah, kata Syekh Utsaimin. Beriman dengan takdir-takdir yang menimpa diri kita, itu akan mendatangkan rohah an-nafsiyah, kelapangan jiwa. Bima yajri alaihi min aqdarillah, dengan apa yang menimpa dirinya dari takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak akan muncul kegoncangan jiwa dengan hilangnya sesuatu yang dia cintai, luputnya apa yang dia harapkan, datangnya hal yang tidak dia sukai. Itu semuanya dia terima dengan ridha, dia terima dengan penuh keimanan, karena semua itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Apa saja yang menimpa, apa saja yang menimpa dari sebuah musibah di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula apa yang menimpa pada diri-diri kalian, illa fi kitab, kecuali yang menimpa itu, yang menimpa seorang itu ada di dalam catatan-catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum orang tersebut mendapatkan musibah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat di dalam catatannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal itu bagi Allah amat sangat mudah. Kenapa demikian? Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ternyata dengan seorang menerima apa yang menimpanya dari takdir-takdir, likai la ta'saw, agar supaya dia tidak berputus asa. Ya. 'Ala ma fatakum, terhadap apa yang luput tidak dia dapatkan. Wala tafrahu, dan jangan berbangga diri, bima atakum, dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang mereka mukhtal, bersikap sombong, berbangga diri lagi sombong, ya, berbangga diri lagi sombong. Ayuhannas, sehingga sikap seorang yang ingin mendapatkan hidup yang selamat di dalam menghadapi hal-hal yang dia tidak sukai, maka hendaklah dia barakallahu fikum yakin Allah Ta'ala tidak akan menimpakan kepada seorang mukmin kecuali akan menjadi kebaikan, asal dia terima dengan penuh kelapangan. Apapun yang dia dapatkan, dia terima dengan penuh kesabaran, maka Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukan dia semakin tinggi. Inilah kalau ingin mendapatkan sesuatu yang mendatangkan ketenangan, karena sebab dia ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia menerima dengan penuh harapan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, dia melupakan. Karena kalaupun diingat-ingat, anak yang sudah dipanggil oleh Allah, tidak mungkin sekarang yang sudah dikubur itu sekarang bangun lagi ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin bangkit, dibangkitkannya nanti pada hari kiamat. Ya. Maka kenapa dia kadang menangis, sampai kadang ada yang hilang akal sehatnya? Karena mengingat musibah yang menimpa dirinya, entah itu anaknya, entah itu ditinggal suaminya, atau mungkin seorang suami ditinggal istrinya, atau bapaknya, atau ibunya. Maka sesungguhnya, barakallahu fikum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahayanya seorang yang dia tidak bisa menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, justru itu akan bisa menjadi azab bagi dirinya. Ya, an-naihatu, sebagaimana dalam hadis, wanita yang melakukan niyaha, ya, wanita yang melakukan niyaha, idza lam tatub qabla mautiha, sebelum bertobat dari sebelum kematiannya, tuqamu yaumal qiyamah wa alaiha sirbal, justru dia nanti dibangkitkan di hari kiamat diberi pakaian, ya, min qatiran, pakaian yang itu merupakan timah tembaga yang sudah meleleh, ya, wadira min jarab, dan pakaian yang sangat ketat yang membuat dia itu muncul gudiknya. Nah, ini pakaian yang luar biasa yang menyiksa orang tersebut. Hadis riwayat Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ayuhannas. Maka bolehlah seorang bersedih, bahkan meneteskan air mata, tapi jangan sampai barakallahu fikum berlebih-lebihan, apalagi muncul niyaha, ya, apalagi barakallahu fikum sampai melakukan ratapan-ratapan orang jahiliyah, yang justru ini akan menambah susah, tambah mendatangkan kegundahan hati, ya. Kata mu'alif, wa kadzalik yujahid fayujahidu qalbuhu an tafakkur fiha wa kadzalik yujahidu qalbuhu an qalakihi lima yastaqbiluh. Dia harus berjuang upaya supaya dia mendapatkan kebahagiaan, walaupun ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia harus berjuang. Hatinya harus berjuang untuk tafakkur fiha, memikirkan, merenungkan terhadap perkara yang menimpanya. Jangan-jangan dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan karena sebab dosanya, atau karena sebab dosa anaknya, atau mungkin karena sebab dosa istrinya, ya, atau mungkin karena sebab kelalaian dirinya sendiri, sehingga dia bertobat. Tidak malah, dia malah bertambah buruk keadaan. Yujahid qalbuhu an qalakihi, dia harus berjuang supaya hatinya tetap tenang. Dia harus berjuang dari ditimpa kegoncangan jiwa. Lima yastaqbiluhu, karena perkara yang akan dihadapi. Ya, harus yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang mukmin. Ya, dia harus berusaha mimma yatawahhumuhu min faqrin aw khawfin aw ghairihima. Dia harus berjuang melawan dirinya dengan bayang-bayangan yang menyeramkan berupa kefakiran atau rasa takut yang bermacam-macam. Minal makarih allati yatakhayyaluha, yang kadang muncul di benaknya. Wah, nanti kalau saya ditinggal bapak saya makan apa nanti? Kalau saya mati ditinggal suami, saya jadi orang melarat ini, bagaimana ini saya? Wah, pikirannya sudah terbayang-bayang sana kemari. Isinya semuanya buruk, jelek pikirannya. Dia harus berjuang bahwa tidak mungkin Allah Azza wa Jalla akan membalas orang mukmin dengan kejelekan. Kalau orang mukmin tersebut bertauhid, pasti apa yang dia dapatkan, entah itu sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dibalik itu semuanya mengandung banyak faidah-faidahnya. Apalagi orang mukmin pasti akan diuji oleh Allah dengan sekian banyak ujian. Silih berganti. Kadang diuji melalui anaknya, istrinya, kadang mertuanya, kadang ibunya, bapaknya, atau kadang dirinya sendiri. Maka yang seperti itu dia harus yakin. Bayangannya harus manis. Insya Allah nanti saya akan memetik buah kesabaran saya dengan pahala yang besar. Waliya'lam anal umura al-mustaqbilata majhulun. Dia harus tahu bahwa perkara-perkara yang akan datang itu perkara yang majhul. Perkara yang dia tidak tahu. Ya. Perkara yang dia tidak mengetahui karena barang gaib. Hari esok kita tidak tahu. Maka harus seorang mukmin berprasangka baik kepada Allah. Ya. Kalau seandainya anak saya mati misalkan, insya Allah. Saya yakin Allah akan ganti dengan kebaikan yang lebih baik. Atau kalau tidak, maka Allah Ta'ala akan menjadikan pahala yang besar. Dia harus yakin. Ma yaqa'u fiha min khairin wa syarrin wa amalin wa alamin. Apa yang akan terjadi di hari esok, baik itu hal yang baik, kebaikan ataupun kejelekan, wa amalin wa alamin, atau perkara yang terkait dengan yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan. Wa ana habiyadil azizil hakim, karena semua urusan itu ada di tangan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Laisa biyadil ibad, bukan di tangan hamba. Ya, tidak di tangan hamba syai'un sedikit pun. Ya, semua urusan ada di tangan Allah. Kalau seorang di antara kita misalkan memegang sunnah, ingin jadi seorang muslim yang sungguh-sungguh mengamalkan bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mungkin atasannya atau mungkin orang yang menjadi penanggung jawabnya, atasannya itu melihat kita melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, lalu kemudian kalau kamu terus demikian saya pecat ya, dari pekerjaan ini. Gimana kira-kira? Bayangan kita sudah macam-macam ini. Saya mengamalkan Islam seperti ini, malah tiba-tiba apa? Sudah dipecat, saya makan apa ya? Kan sesuatu yang lebih barokah, ya? Lebih barokah. Ada seorang yang ya, sekarang proyek misal punya sekian min. Tapi setelah dia belajar, padahal orang atas mobil sudah lumayan. Ternyata mungkin orang menganggap hal ini jadikan dia pesimis, ya. Apalagi pesimis dengan akhiratnya. Dia harus berusaha justru musibah dunia itu musibah yang ringan. Dan musibah akhirat itu adalah musibah yang besar. Ya. Sehingga dia akan mendapatkan ketenangan. Akan mendapatkan keselamatan. Dan dia akan mendapatkan barokah hidup. Ya. Inilah poin yang ke-8. Sekarang yang ke-9. Wa min anfa'i ma yakun, di antara hal yang sangat bermanfaat, kata mu'alif, adalah mulahadhah fi mustaqbalil umur, di dalam memperhatikan mustaqbalil umur, perkara-perkara yang akan datang. Karena perkara yang akan datang dari takdir-takdir Allah itu termasuk sirrun min asrarillah. Rahasia dari rahasia-rahasianya Allah. Ya. Al-qadaru sirullah. Yani takdir itu adalah rahasia Allah. Asrarun min asrarillah. Rahasia dari rahasia Allah. Maka mu'alif memberi peringatan kepada kita untuk istikmadu hadad doa. Membaca doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengajarkan sebuah doa yang bagus. Naam. Ini adalah doa khairud darain. Doa yang mengandung kebaikan di dunia dan akhirat. Ya. Kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat, ada sebuah doa yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di samping ada doa dari Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata di dalam sebuah riwayat yang sahih, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali membacakan doa. Ya, kata Anas bin Malik, karena aksaru doa'i Rasul, di antara doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering beliau baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, muttafaqun alaih. Ya. Ternyata di sana ada doa untuk bisa mendapatkan sesuatu yang menyelamatkan, menenangkan hidup kita. Doa itu adalah, mungkin sebagian sudah hafal, karena doa ini biasanya dibaca pagi, sore, apa ya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, aslih li, perbaikilah diriku. Aslih li dini, ya Allah, perbaikilah agamaku. Agama adalah berarti ibadah. Karena ibadah itu berarti adalah agama. Perbaikilah agamaku, berarti perbaikilah keislamanku. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, raditu lakumul islama dina. Aku ridha Islam sebagai agama. Berarti, ya Allah, perbaikilah agamaku dalam berislam, dalam beribadah. Alladhi huwa ismatu amri, yang mana itu merupakan ismah, penjagaan untukku dari neraka. Ya, dengan seorang beribadah, dengan seorang berislam, Allah Ta'ala akan jaga dari neraka. Wa aslih li dunyaya. Nah ini. Ya Allah, perbaikilah dunyaya, duniaku. Alati fiha ma'asyi, yang di dunia itu aku hidup. Aku diberi oleh Allah penghidupan. Karena kita hidup di dunia dan Allah Ta'ala memberi penghidupan. Tapi hidup bukan untuk mencari penghidupan dunia saja. Atau dengan bahasa lain, kita hidup atau kita makan itu bukan untuk sekedar mencari hidup di dunia. Ya. Tetapi mencari kebaikan. Makanya kita berdoa, aslih li dunya, ya. Perbaiki ya Allah duniaku. Alati fiha ma'asi, yang di dunia itu aku diberi oleh Allah penghidupan. Ya. Maka kita hidup di dunia adalah untuk persiapan menuju penghidupan akhirat. Maka jangan sampai kita tidak bisa mendapatkan kebaikan dunia dengan tidak selamat dari neraka. Ya. Ayuhannas, lalu kata beliau juga, doa beliau, ya, wa aslih li akhirati. Ya Allah, perbaikilah akhiratku. Allati ilaiha ma'adi, yang kesana, ke akhirat itu tempat kembaliku. Ya. Kata Syekh Utsaimin, ilaiha ma'adi, al-ma'ad ay al-marji, tempat kembali. Ya. Sehingga kita mohon kepada Allah agar diperbaiki dunianya. Ya. Tak kala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang membantu taat kepada Allah Ta'ala. Ya. Lalu kata beliau, doa tersebut lanjutannya, waj'alil hayata siyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah al-hayata, kehidupan ini, sebagai tambahan bagiku, fi kulli khairin, pada setiap kebaikan. Artinya apa? Mohon kepada Allah Azza wa Jalla diberi oleh Allah Ta'ala tambahan dari kebaikan. Bukan minta dipanjangkan umurnya, ya. Bukan Allahumma atil umri. Ya Allah, panjangkan umurnya. Karena banyak orang panjang umurnya, tapi banyak jeleknya. Kan ada, ya. Tambah tua, tambah menjadi, jadi apanya? Kemaksiatannya. Kemaksiatannya. Kan ada yang itu. Ada bencana yang satu, ya. Nah, itu musibah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bukan minta dipanjangkan umurnya. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ditambah umurnya, tapi ditambah kebaikannya. Sebab disebutkan, syarron nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek orang yang panjang umurnya, jelek amalannya. Ya, orang yang jelek. Orang yang jelek itu tadi ditambahkan oleh Allah umur, tapi semakin tua malah tambah jelek amalannya. Na'udzubillah. Nah, kita mohon agar kita diberi tambahan oleh Allah Ta'ala kebaikan. Ya. Sekali setiap kali bertambah hari, tambah baik. Tambah duduk di majelis ilmu, keadaannya tambah baik. Tambah faedah ayat, tambah faedah hadis, tambah faedah nasihat tiap hari. Tambah baik keadaan. Jangan sama saja. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, namanya apa? Baik apa jelek? Jelek benar ya. Kalau bisa itu, hari kemarin atau tahun kemarin, bulan kemarin, dengan hari ini lebih baik. Ditambah kebaikan. Oh, faedah bulan Dzulhijjah tahun kemarin, saya tidak menjalankan puasa hari Arafah misalnya ya. Sekarang sudah ngerti, sudah diulang-ulang sama penyiarin. Keutamaan puasa hari Arafah, keutamaan 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah, amal soleh lebih dicintai. Nah, kita sudah ngerti ini. Tambah tahun tambah baik. Nanti mungkin penyiar akan mengumumkan berkurban misalnya. Tahun kemarin belum kurban. Nah, tahun sekarang berkurban, tambah umur tambah baik. Iya. Itulah doa beliau insyaallah. Terakhir beliau membaca, menyebutkan doa ini, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Nah, ini. Ya Allah, jadikanlah kematian itu rahatan, sebagai roha, perkara yang menyenangkan. Ya. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin, yakni idza amatani faj'al fi mauti maslahatun. Wahya rahatu min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku. Artinya kalau engkau matikan aku ya Allah, jadikanlah fi mauti maslahah. Kematianku itu membawa kebaikan bagi diriku. Di antara kebaikan yang paling baik adalah apa? Yakni rohah min kulli syarr. Berhenti dari segala kejelekan. Selamat dari fitnah, selamat dari syubhat, ya, yang kadang mengancam hati kita, karena hati kita diancam dari segala kejelekan, dan yang mengancam hati kita adalah fitnah syubhat, fitnah syahwat, itu tidak henti-hentinya terus masuk ke dalam hati kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa, jadikanlah kematianku, bukan minta kematian ya. Jangan dipahami ini, wah itu boleh minta kematian. Bukan. Tapi kalau engkau mematikan aku ya Allah, ya, jadikan kematian itu rahatan li min kulli syarrin. Kematian yang benar-benar menjadikan diriku itu selamat dari segala fitnah-fitnah. Sebagaimana doa yang lain ya. Allahumma tawafani idza kana idza alimta al-wafatu khairan li. Artinya dia mohon kepada Allah diselamatkan dari fitnah. Ya, dia sakit sudah bertahun-tahun, sudah berobat ke sana kemari. Sementara tetangga kanan kiri, depan belakang, keluarganya semuanya mengajak untuk berobat dengan cara yang haram. Ini ngajak pergi ke sana, ini ngajak ke gunung sana, ini ngajak ke laut sana. Dia padahal sendiri nih. Duh, ya Allah, gimana ini? Tauhid saya gimana ini? Akidah saya bagaimana ini? Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, kalau memang mana yang terbaik bagi saya? Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, kalau engkau memang berkenan mematikan diriku, maka jadikanlah kematianku itu selamat dari segala kejelekan. Ya. Boleh ya berdoa seperti itu? Boleh. Daripada dia malah barakallahu fikum tidak selamat dari fitnah-fitnah yang ada di sekitarnya. Ya. Inilah doa yang sangat bagus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Syekh Nasir As-Sa'di, fa idza lahajal 'abdu bihadd du'a. Kalau seorang hamba mau dia penuh tadarruk berdoa kepada Allah dengan doa ini, yakni salahu mustaqbilihi ad-dini wa dunyawi, yakni diperbaiki oleh Allah dunianya, agamanya, biqal bin hadir. Dia berdoa dengan hati yang hadir. Jangan berdoa dengan hati yang kosong, lalai dengan doanya. Wa niyatun shadiqah, dia berdoa dengan niat yang baik, yang jujur. Ma'a istihadihi fima yuhaqqiqu dzalik haqqaqallah lahu. Dan dia mau bersungguh-sungguh ya mewujudkan hal yang Allah Ta'ala akan berikan kepadanya dari kebaikan-kebaikan. Kalau ingin baik agamanya, ya belajar. Kan begitu. Istiqomah, ikhlas. Kalau ingin baik dunianya, ya yang berusaha yang halal. Yang serius, tapi yang halal. Kan begitu. Kalau memang dia ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, berdoa kepada Allah, mohon kebaikan di balik musibahnya. Dia wa'wa mada'ahu wa rajahu wa amila lahu wa anqalaba hamuhu farahan wa surura. Maka insyaallah kata Syekh Nasir Asadi, kalau dia bersungguh-sungguh mewujudkan apa yang dia harapkan, dia berdoa dengan hati yang hadir dan dia berharap penuh dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, akan berganti kesusahan, kegundahan menjadi sebuah kebahagiaan bagi dirinya. Demikian doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, doa kebaikan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat dua poin yang kita kaji. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.